kita, kepakkanlah sayap kita, tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita yang terdepan bersatu. Kekuatan kita adalah pada kerelaan. Saudara-saudara rela bersatu padu, berdiri tegak, bekerja keras menyuarakan pesan tegas. Tidak ada yang tidak mungkin untuk sebuah perubahan. Generasi muda, adik-adik saya, kalian adalah pemilik masa depan Indonesia. Menentukan arah Indonesia.